Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'an wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hinin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan saged sarang-sarang sami rawuh kumpul ing majelis pengosan menika. Mugi-mugi sedaya apa ingkang kita tampi saking Allah ingkang kita kedahaken kangge sami-sami ngamal kesayangan menika dipun caket dening Allah dados bentuk salah satunggalipun syukur kula panjenengan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi anggen kita sami naos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Lha saking menika saderengipun kita ngajengaken pengaosan mangko ngrungin mangko kita sami-sami maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim, wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya ya jalali wa ikram. Habbi zidni ilma wa wasi'ati ya rizki wa barikli fima razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi 'uyunihim wa ja'alni wajihan الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير الموالي يا حسان الفعالي يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Tasih halaman sudah songo baris kaping sedoso saking ngadap. Rasih hubunganipun kalih karomah kemuliaan saking Allah ingkang dipun tampi tiyang mukmin ingkang sami amal. Dipun wangsuli sekedhik dawuhipun ba'dul ulama. Karena ono sapa ba'dul ulama ini setengahnya kira-kira ulama iku yaku dawuh sapa ba'dul atamaluku utawi bermanja lil habibi maring kekasih yen iku Gusti Allah, wal munajat lan berbisik lil qoribi maring pangeran kang maha parek di dunia ing dalem dunia iki, iku laisa ora ono apa tamaluk kemanjaan mau orang itu minat dunia termasuk dunia. Hua utawi tamaluk kemanjaan mau iku minal jannati termasuk suasana swarga. Loharo kan pertelo apa tamaluk kemanjaan mau pertelo li ahlillahi kedwiri ahli Allah Ta'ala di dunia yang dalam dunia. Layak itu orang bakal ngerti hum ing kenikmatan manja mau sapa sing ora ngerti illa hum coba ahli lah. Jadi banyak ya, sing ngerti nih ngomong tiang-tiang itu. Tiang-tiang sing pun klebu teng lingkungan ahli lah lah. Sing sakit ngerasa nih cuplian swarga. Cuplian swarga. Walaya cipulan orang bisa nemu buhu ini suasana kemanjaan mau sopo siwahum liang ahlilah rauhan kali ngerosok kepenak likulu bihi maring piro-piro api ahlilah. Jadi waktu itu yang pun ahlilah menurut saya dulu ahlilah itu orang kok ngerosok semuanya bergawe semua semua kanelan maksudnya ahlilah itu soal kerohanian. Jadi yang baik malah kata-kata itu jadi buruh ngare buruh ngare jenajam jadi kere lalas-lalas lalas-lalas sulit semongko. Tapi tiada ini hatinya itu terus munajat mandat kepada Allah mengalahi pun berhenti pikir dia itu yang muncul dari Nabi Sulaiman ya jadi rojo, ya suke, ya jadi nabi. Tapi berdinten mana cerita kali Allah berdengar, berdengar apa enten tu? Ceritanya melampah melampah Nabi Sulaiman berdengar dari leheran aja bertas dari semata Allah SWT. Jadi tidak ada alasan sebenarnya. Wong larat terus orang yang puji Allah, wong sugih lali puji Allah itu berdengar terang. Mereka pun kedisian kejaya diri Allah menyatakan anak Nabi Kuling jadi rojo nubeng pinter ganti bujurnya akeh ya orang lali aku bujurnya tidak benar bujurnya tidak benar lepas puasa-puasamu tidak benar rakyatku paling rakyat ini ngomongnya demo terus rakyatnya Sulaiman jin sama macam-macam anak kabeh ngomongnya orang lali ya betul pokoknya rek asing salah-salahan itu sama salah terus bisa. Umpama anu bisi kula biyen boten saged eling jenengan mergi anu, marai kula jenengan dados tiyang sugih ora iso. Enggak ada alasan. Mane lek soal rasa nikmat itu soal rasa kerohanian. Niki tamaluk kemanjaan itu. Kemanjaan dari Allah. Kemanjaan wong sing kalau Allah titik bondo akeh ya mesti beda karo kemanjane wong sing nembe dipun paringi kemlaratan. Tapi krana makar niku sami niku mengke ya sami. Sami ya benda itu sakit manis Gusti Allah. Mungkin jeneng Nabi niku sudah khairul khalqi. Apik-apik ya makhluk. Nggih lho. Pangkate kanjeng Nabi. Wes ngono benda lu kanjeng Nabi sik manis. Gambarannya kan terus jauh. Suatu ketika Nabi Nabi dulu kenapa? Sesarean tentang kone Siti Aisyah kira-kira itu jadi siwane ya saya sih sampai Nabi Nabi itu sare sare Siti Aisyah untuk membantu nubah. Tapi si Jansa sempat nangis. Kerana apa? Yang baik tidak yang baik. Kerana yakin, yakin. Akhirat itu senajan jadi ini ternyata akhirat itu dilempit itu sudah dibelok. Enggak, ibarat nanti Allah Aisyah kita dibujuku tak Allah tak didisi. Namun kalau sebutkan kanji Nabi ini suara itu pangkatnya tak korup Allah luar biasa itu sepakat Allah itu tunggu seseorang ada di putih sopa-sopa di aku yang Aisyah ngamal kukuran ibadah kukuran besok terus posisi tumbuh kuning suara itu aduh bisa karup kanji Nabi itu kaya Allah itu Siti Aisyah sampai menutup kata yang tanya itu pilih Rasulullah sampai Rasulullah merakam apa yang mau tanya terus cerita orang ngono Aisyah sebenarnya sebab orang yang bisa bukti kalau orang lanang manggon ning diae wong wedok bakal katut lan sak masuk surga ning Allah. Anu. Iku carane kanjeng Nabi nyebut. Tapi kesadaran rasa kerendahan ketawaduan sedaya akan tetap ada. Kata para sahabat itu sempat Rasulullah nangis. Nangis itu kan iya, saya ini di dunia wajib berkata Nabi dibungkus oleh Allah dalam wajah manusiawinya. Kodoh ini mekaya, ini mekah, Nabi ini mekah, kodoh ini sana, Arabul Basari, ayo muncul. Lagi Nabi dahar, itu kalau kemangan, lagi Nabi di pasar bergaul, aku bergaul. Karena oleh Allah dan Rasulullah dibungkus dalam wajah Arabul Basari. Sifat dan perilaku kemanusiaannya muncul. Nah, sumberan yang akhirat kewajahan itu sudah hilang yang adalah pangkat rohani. Dan Rasulullah melesak plus pada tingkat ala ini. Tidak sesahat. Nah, terus, Allah tahu dia ini. Ini juga rambut itu sangat tanggung jenis lagi. Ditangis. Ini kok, karena apa? Sahabat itu, akhirat itu masih tak lagi. Jadi malah itu dipikirnya seorang Allah nggak pulang orang tuh seorang pikir ditangis sih malah sih ditangis sih malah. Kalau bising lah terus warga kejutan terus warga tingkat mau ukur terus keluar terus warga tingkat musor diri itu terus langsung sowan itu mau kok gane warga tingkat biji dalam tingkat loro ini kemauan 500 tahun perjalanan lalu itu salah anak sowan di tangan Rasulullah terus iya. Nanti Nabi kadang-kadang lek sahabat sing anu nggih dikandani. Ben ku pokoke sapa-sapa sing akeh maca selawat karo aku, ya setiap saat diundang Gusti Allah dijak jagongan karo aku. Nggare akeh akeh selawat aku. Loh, ngoten. Ternyata channel untuk itu gamat itu sobat listnya itu cukup numpak selawat. Wah, yen apa saged sesuatu yang di dunia sekarang ini saja hanya karena ketergesaan manusia mah sesuatu yang asalnya enggak mungkin jadi mungkin. Saman pian dodok-dodok omahe wong pengen metu itu njero kamar tak sungkanan diri. Saiki cukup tombol nomor tek-tek-tek-tek ring wis jantune langsung nyusahe wonge kok. Wonge ning njero kamar. Jadi tanpa kula nuwun. Saman kok ben zaman primitif yang diceritani sok ben. Wonge lek nyambangi wong cukup nombol nomor tutu terus ketok wong ya anjing. Kecanggihan teknologi ini menungso yang mengikuti sebagian kecil dari ilmunya Allah saja sudah bisa merubah sesuatu yang dulu jadi gak mungkin jadi mungkin lah Allah menarik untuk merubah teknologi selawat menjadi tumpahan Tuhan Rasulullah terlalu kecil Allah gak lewat gila karena orang-orang lewat mu'min itu gak ada masalah ini jadi orang mu'min gak masalah mumpuk itu ya pas volume imannya pas volume imannya menurun atau sikrinya macet jeglek tapi selama saluran ke meteran itu sambung balik gerbu listriknya ini itu insya Allah itu like kotoran sikrinya itu diganti dan ini ya semurid sehingga al-iman ya saya punya yang khusus wajah kadang-kadang tambah, kadang-kadang putus, sok ngeret, sok mati pak semuanya ya iya ini juga iya. Wa qala lan dawuh sapa badul ulama, setengah ulama. Laisa ora ono di dunia ing dalam dunia. Apa sing ora ono waktu wektu. Yusbihu kang nyerupani apa wektu nyerupani na'im ahli jannah ing penake ahli swarga. Mboten enten kenikmatan waktu sing enak sing ditemokne ning dunya kaya wektune napa nek mati ahli swarga itu dunya mboten. Lawan bayangno mboten. Ilama kejaba barang rasa ya dibukan nemu ing mak sapa sing nemu ahli tamalluqi wong sing ahli bermanja marang Allah di kulubihim ing dalem ati ahli tamalluq bilahi ing dalem waktu iki rupanya menghalawat di munajat di saking manisih kebisik kelawan Allah subhanahu wa ta'ala manisnya enak nikmat sing niku mboten mungkin bisa dirasakno. Nek wong niku mboten kula latihan bermanja dhumateng Allah. Mboten nek nek mate pol-polane mangan mawon, pol-polane mangan ya dhewe pareh ya malah buka. Nggih. Nek mate njauh pol-polane nek mate manten anyar ya wis ben kidul ben telu ya selemes. Ya, ono mate dadi wong mulya, ngono ya pandhasen kenal tok mawon mulya. Sing ora kenal ya ora mulya. Nek mate dadi sugih nggo dhuwit kita itu lek dhuwite kena dijol karo barang sing dituku, lek bakule dikutut. Ya wis pol nek mate. Tapi lek toko kenikmatane Allah. Agen munajate Allah itu kan yang zinu rabbuna. Kula lali latin bisa maiku. Setiap malam Allah itu turun di langit dunia. Maksudnya langit dunia itu non jauh secara teori. Nganu bukan secara wajah di seluruh mungkin. Maksudnya Allah itu ridho. Semestinya Allah itu sangat tinggi dan maha suci untuk boleh disebut maha suci untuk bisa dipanggil namanya di seluruh dunia. Cakap sebenarnya Allah. Cakap itu sebenarnya Gusti Allah. Mungkin ada. Celok jenis tolong kelala. Mereka jenis Allah asal Allah itu suci banget. Tak sama ni ngomong elegan. Mereka lambi bosok dulu ngomong ni barang suci. Kurang apa? Mesti ni orang ini. Tapi Allah mau turun pada langit dunia. Artinya ketinggian manusia memahami Allah itu paling tinggi. Sakino tingkat pemahaman itulah di situ Allah rela untuk disebut, rela untuk dimanja, digendoni, rela untuk dijak bisik-bisik, rela untuk dipanggil panggil ya Allah ya Rahman ya Rahim. Gusti Gusti kula niki kok dosa terus sangsal kula mboten dosa. Pokoke menelus keluhan itu setiap malam Allah mau. Sampai Allah membuka kesempatan sapa-sapa sing njaluk ngapura tak ngapura. Sapa-sapa sing jaluk panyuwunane apa ae tak kei. Sapa-sapa sing kangen karo aku tak jagi. Gitu pembukaane dibak niku. Maka kamu lihat orang-orang yang suka melayani Allah, kulino ibadah ni Allah pada waktu malam itu. Mereka kamu lihat tidak ada yang kecewa sedikit pun setelah selesai melakukan munajat. Wah, nikmat banget. Dan itu enggak bisa sampean alami lek sampean mboten tumandang. Kami sampean bayangne to mek bayangan. Lah niki krungu keterangan yo yo lek ngono aku bilae kan kok mesti glendot itu yo lek lho. Itu harus dipahami. Niku. Jadi ahli tamalluq billahi orang yang punya bermanja kepada Allah setiap malam. Dan ukuran orang manja ini, jenis manja ini tak terdiri, tapi yang penting soal rasa kan ya. Mulanya orang jauh hizib-hizib itu sama terjemahnya, itu gak pantas. Mau ini bahasanya wali yang manja, terus yang ngomong sampean sama orang pakai wali. Wakilnya malah ukuran ini ukuran lama. Kayak hizib nasar, ya Allah, Allah manu. Kula nyuwun ngaten-ngaten ngaten. Kaya sesaman paringe Nabi Isa, kaya sesaman paringe Nabi Musa, sesaman paringe Nabi niku. Nah, nek sampean nduwe rasa dhisik punya ketakarupan kepada Allah, muni ngono akhire sing ana nafsu angkara murkane sampean, akhire sampean nduwe rasa iki dhisik rasane mandi. Lah iki tak wacana kanggo wong sing tak ngetingi musuhku padahal iki dulur putih Islame jantuk musuh. Jadi rusak. Fungsi doa itu munajat itu Allah akhirnya fungsi untuk gedingi uang. Jadi nilai kesucian asma yang mestinya untuk bermanja kepada Allah tadi menjadi alat senjata yang membahayakan. Niki soal nasol, nasol. Kalau betul kok nganggep lah, hizib nasol, bocor atau hajat itu. Artinya fungsi hizib itu kumpulan-kumpulan munajat dari para awliya itu bukan untuk ngantemi uang, tapi untuk dinikmati sebagai kehormatan tamaluk glendot kepada Allah. Cara jauh ini kok gak kabur, masih nabi kabur jenengan, kalau gak kabur Masa lek Nabi Yunus jenengan lebokne teng petenge iwak. Namun maca subhana la ilaha subhanaka la ilaha illa anta inni kuntu minadz-dzalimin. Muni ngoten bolak-balik mohon selamat. Gusti, Gusti. Dawuh niki sakniki jenengan lebokne teng jerone iwak sing rupane rupa utang. Iwak sing rupane rupa utang. Terus utang niku sampean jebul kepisan teng jerone persoalan muga agungane tanah Maroko. Terus malah niku dagangan kula sampean peteng nisan bangkrut, mboten iso nyaho. Peteng tumpuk-tumpuk kados tumpuk-tumpuke Nabi Yunus. Nah, masa to lek nang Nabi Yunus mau muni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin wa tadra saya selamat. Ki jenengan nggih tirose niku nggih sing kula krungu nuraji mukminin. Nah, kula mukmin iki yen jenengan sing badhe ya. Lah nek cuma kula ngeten terus mboten nganggep sampean mukmin nggih. Berarti hadiah kemukminan jenengan teng kula niku mboten tenanan. Lah itu bentuk-bentuk manja. Bukan untuk bentuk nage. Dan itu kan ada akhlapan. Nikmat, ngatur kau enak. Mesti gue sih, Pak. Aja nih kalau betul usah ini menurut itu ngerti lah. Kulon kurubat lah. Cakek ya. Zaman saya mutu gak juga. Kulon dulu. Nek kulon pun dulu ngerti. Saya mutu jenengan. Jenengan bukan. Ngebatasi apa pun dulu. Wah. Ya. Kemudian ini jenengan mula tak ada sama dari pangeran. Dan kalau sudah duduk, lah kenapa betul sama pun terakhir? Bila pada mungkin tak main, betul mungkin dia sama dicuri semua umat. Semua bisa ngomong normal. Kamu nak munajat kalau sah bahasa Arab, bahasa Jawa maupun. Dosa es tu mungkin sama nak nangis, lo sama tu kono es. Dosa es tu lebih kena saja dua kali menajat dan yang menajat itu ada keluhan lebih saya laporan dan semacam dan itu tanpa ada ngaleng-ngaleng ngurah sama ngaleng-ngaleng Allah itu pun berapa itu sama nak mengeluh menajat manja yang dia negisi Allah itu lagi ngotong-ngotong mereka ini bisa ini lah kalau dia mau repot kok kamu ngono malah gitu ya makanya suasana manja kepada Allah itu adalah cuplikan. Adegan cuplian ekstra, adegan ekstra yang sudah dicuplik oleh Allah yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang sok-sok nyetel TV. Betul saja ini acaranya penayangannya sok-sok minggu. Tapi kalau bersama sok-sok nyetel TV ini kok malah roh ini dicuplik sih eh penayangan yang akan datang. Jadi itu dirasakan oleh suwargon saja ini saat itu kena dirasakan. Wong mesti lempet lah. Akhirnya kita lupa di dunia kita biasa. Wakola lan dawu. Sopo Ahmad bin Abdul Hawari, Kiai Ahmad bin Abdul Hawari radhiyallahu anhu. Niki muridé Abu Sulaiman Ad-Daruni. Dawu terus niki, dakwah itu sowan sapa ingsun. Ala Abu Sulaiman Ad-Daruni ing atase Abu Sulaiman Ad-Daruni radhiyallahu anhu. Yauman ing dalam suci dino. Waqala lan dawuh wa huwa alaihi tawi Abi Sulaiman Ad-Daruni ya benane aku tau soan lerok moro kiai Abi Sulaiman ini. Nah fakultu monggo matur sapa isun lahu mari Syekh Abi Sulaiman wa ma dikita wa mau tahu nopo niku yuki dadi atmane sapa makain panjenengan. Nuwun saya muni. Kok jenengan ngun ngatos ngaten. Ya kan jenengan tangi sing niku nopo. Bapakala mau dawu sapa Abi Sulaiman. Ya Ahmad, Ahmad. Ahmad iki santrine. Ahmad. Wa limala abdi. Innahu idza jannal lail wa namatil ghunun. Waqala kullu habibin li habibi waqtar sa'ahlu mahabbati abdamahum wajarat umruhum ala wujudihim wa taqattarat fi majarihim fi maharibihim asrafu jalil subhanahu fanada ya Jibril bi'ayni man talabada fi kalam wa saraha ila dzikri ra'ani attaliqu alaihi khalawati. Tawon niku nenek-nenek wong kesang-kesang. Ya Ahmad wali malam piye ora? Wali malam. Wali malam krono apa? Abdi ora nangis sapa sudah bagaimana saya tidak menangis? Wong innahu sakmene kelakuan iki idat jannah tenalane wis dadi peteng apa alai wengi. Wa namat nang padha turu palung ngene kira-kira mripat. Wa kholalane padha mesti diri sebab puluh habib dan sabun-sabun kekasih mojok diri habib ini kelawan kekasih habib wastaro salamus podo ngatek sebab ahli mahabbati ahli mahabbah marang Allah ngatek agdamahum yang kira-kira drama ane ahli mahabbah ngatek sholat ini tengah-tengah sholat kono wajarotan bajir brodosan apa dimuhum kira-kira air matanya ahli mahabbah ala kudutihim yang atasnya kira-kira pipini ahli mahabbah wata ketorot lan jadi netes-netes apa uyun apa air matanya kudu netes-netes fi maharihim yang dalam kira-kira pengimaman mihrab dan pengimaman pengimaman ini ahli mahabbah asrofa mongko ngaku-ngaku sopa al-jali Allah kan roh agung subhanahu wa ta'ala. Bagaimana saya tidak menang wong setiap malam Allah memberi kesempatan kepada rapat para kasih untuk suasana mojok mulian itu kitab ini seorang itu yang berduga play mana seorang itu melayan ngomong-ngomong bikin dulu bal-balan mana seorang itu jadi tinggal ya orang dua tinggi tapi diri ini pesalahkan menjuru rumah yang orang yang khusus dan malah dari saja dah patut mau coba ke taksi mau coba tasbah suwi mau coba wah tunggu-tunggu hui orang kok tuh cepet-cepetan jah orang mungkin nikmat boleh iya karena aku gua iya karena saya orang kuat terus no murku air matanya mengalir di pipi karena saking derasnya air mata itu sampai menetes di lantai kesalahan itu ketika itu dia langsung dipapak karo Gusti Allah subhanahu wa ta'ala diwangsuli kecil ya walau tadi iki ngibadah sing ora krana ganjaran iku min a'lal mahabbati setengah saking luweh luhur-luhure rasa cinta lillah ta'ala marang Allah ta'ala li anna mukibah krana sak temene wong kang cinta wong kang tresno iku mujtami ulahani wong kang memusatkan cita-cita di amri mahkubi kelawan perkara ini kanti terus nari mubed lamu roda orang makan di karep mau mau jitlah kecil mubed ilama kecukup badan aroda tanah pakan sebuah mahkub lak dikakoi gue ingin garap nanti dong rame gini setelah awak lu sengaja ini gue menikulai cinta kehendak saja tidak ada yang dipakai adalah kehendaknya yang dicintai di situ yang namanya pengorbanan cinta sengaja dia jadi ini kita pengen ya harus cangkrok berdu berwong-wong atau lumayan tapi karena tujuh ini sing lemah itu karakter sing lemah ya mas yolah kita sudah mereka cangkrok pe wong sing seneng iki mesti lebur kalah karo pe karo karepe sing diseneng. Sampai kadang-kadang sikap yang bener itu bisa jelas melok salah karena sing diseneng iki isih posisi salah. Contone mbah karo putu. Putune iki ngomongnya salah. Elek indak dah. Elek indak. Derek indak berarti elek indak. Omongan elek indak salah apa tidak? Salah. Dulu itu baik, itu kalau-kalau yang melok salah bisa. Ayo elek orang, elek apa betul elek. Melok elek. Karena saking senengnya banget itu gitu loh. Gunanya omongan yang bahasa bener aja, bahasa sekarang. Khawatir lah kudunya orang paham. Khawatir lah kudunya gak demen. Terus hubung, gak kita elek. Akhirnya dia baik, mengalah. Apa mau ada gue ngarani? Tua-tua kok pelo, kan gak itu. Bah, jalannya pelo mau juga. Ini gue, mau demen gak demen. Jadi mungkin orang yang mencintai itu pasti memusatkan seluruh kehendaknya kepada yang dicintai. Dan dia tidak punya kehendak apapun kecuali apa yang dikehendaki, yang dicintai. Sing disenengi jalo apa, arep apa, pengen apa, itu yang dilakukan. Enggak. Lenek, emek wong, ngaku seneng. Tapi dia enggak mau kalah, sing disenengi itu kan manung dheweke. Lha kok mboten wong seneng, wong ngereh. Ngono. Cak aku pernah ning anu ya. Pernah bulan. Ya, pernah tapi engko antara ning bakso-bakso ya. Iku jenenge ora wong sirah-sirah ning nyang-nyang. Lah wong sirah-sirah itu ya. Tapi gue sepeda loh cak, ya, ya tak orang yang cak, tidak ada alasan. Ini cak kakek alasan itu cinta gombal. Mula, fa'ala abdi mongko iku wajib ing atase kawula. An ya'mala utawi yen to lakoni sapa abdi. Lirabbi krana pangerane abdi azza wa jalla. Oleh nglakoni ngamal ngamal li ajli jalani krono arai ngagumakan in Allah utawa rabmau wa azamat ilang kese keagungan Allah wa malang barang huwa kan utawi Allah iku alayi inga kasih ma bayanin min mahamad di sifat ini saking kira-kira tinu jini sifatnya Allah alapikan layu syarok mutan orang disekutoni apa pihak yang dalam sifat atau sipun seorang hamba yang benar-benar mencintai Allah ini kulit nandani apa? Kok ya krono ngaguna Allah? Krono siap menjadi tampilan sifat-sifat Allah dan supaya sifat-sifat Allah yang terpuji itu nampak kelihatan. Tidak ada satupun selain Allah yang boleh ikut-ikut lewat nganyak begini sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala termasuk sifat iradah. Uyo ben dirugu Gusti Allah dhewe, aku tak gak melu-melu nganggo iroga. Mboten sampean. Wong seneng kok. Wis ben sing enak ben ngono. Aku ora uman ora apa-apa. Wong demen teng kutu lan ngoten to, Mbak. Wis ben dintakno kutu nek ndae ora uman ora apa-apa. Padahal mari karo Mbah Dok sing digawe nek kopi Mbah Krom. Gari-gari putu dewana bunyi-bunyi-bunyi guys, oh besok akrab-akrab muntah, orang mungkin mbah kakung murung-murung ini jadi deh, lama ngomong orang mungkin wong demen, wong demen tidak minta muka, ya dirinya sendiri itu siap untuk ditukar kalau terpaksa harus ditukar, ya dirinya sendiri itulah yang siap untuk dibeli orang yang didemeni, mulanya. Bahwa mu'min itu disukuh bersiara inna allaha astara minal mu'minina al-fusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah tak benar itu si Allah itu istara itu sokoh bersiara ini sama itu disukuh kayak sapi itu disukuh uang sapi itu disukuh uang ya jenis pasar ya digilin gomor itu cuma betul lah tapi kok mulai aku demen di tubuh sini kok aja mau dijel aku duduk sapi wih Menungso itu sapi Gusti Allah. Nah, urusan itu numpak truk apa engko dituntun apa niku manut karo sing tuku. Ngono lho sing tuku tepakan suci itu Pak Kepret sampean mulai. Dan sing tuku cetil nyewa truk kae kok gak dituntun apa. Mau enggak mau enggak apa dipeti. Pokoke itu gimana? Lihat. Ora kok tuh dituku karo wong suci terus sapi ngomongi aku kok gak kok kandang jerape. Karena itu sekarang itu yang tidak no kandang model itu mana sih? Dua. Malah yang seru foto-foto besar diserah no panik ya kan kok korban mana? Ini tu jenenge kamlo dengan ini situ. Inna Allah astara Allah itu tu mina mina rasul kawan kok mesin situ apa aku sahu arah air situ. Jadi sama dengan ditancang di tubuh karo Gusti Allah di anak lahum jannah dan aman jadi tidak di suarga ini bisa terbaca jadi awak sampean itu panjang arep jadi suarga kok itu gak bisa? Orang panjang itu aku mati orang panjang itu sama nanti bidang orang usah ngomong ini bidang ini bidang aku jalan bidangmu orang usah orang ada sama tampil dia metu-metu bidangnya usah-usah dan tenang loh udah menjadi janji loh mau itu gedang mau itu dikumpung warna ya mungkin pokoknya aku buat tanggul tentang ya gedang juga tau kok gedang toat itu sih uang ganjaran ya pasti orang usah ditakut-takut oke Pak Insolata moga lamun nuwayani sapa kawula haza ing iki posisine aman sak enek kawula kongkon ngamal kok kula yo utawa yo ngamal awak amira utawa ngamal sapa kawula tapi ala pola dikali ing atas golek pentinge dhewe ngamale kuwi ana ora pecel liya sakjane to asline ngono yo kok cara gampangane ya dan hak besar jumur ini bu gendoro dan kamu kamu lani kok ini moh ngantuk moh ngantuk duh kayak moh ibu ingat bu gedor gedor ini gedor geni rantai ini rantai geni kayak moh tapi lek wajem kutakai itu jari terus dietah gitu timbang tunggu mengelola bantal dikepui kalau ngalap kok bisa ngelola itu jari gak dikepui ya wis tak salah tak jadi akhirnya mulai tak salah ini jadi yang merintah salah buku Allah yang merintah salah omongan kedua yang merintah aku dulu aku kudu salah mergulah aku gak salah gak lah itu akhirnya awal ini dalam salam terus diperintah awal ini berarti nilai dirinya Allah tadi hilang ini aku jenisnya tolak bisa gini nah, kamu yang model hilang ya pun moga orang dimenangi sopok kamu orang dimenangi di hati sifat maulahu kelawan kira-kira sifatnya bendaranya kamu maka sifat Tuhan yang punya hak memaksa itu dialang-alangi oleh nyanyangan dia. Nah dan Allah itu ada Al-Qahar Al-Jabbar kan maksa. Lah kok sampean dipaksa moh, itu berarti sampean nolak sifatnya Gusti Allah. Jenenge ora ngerti sifatnya Allah. Wa kana Allah. Sebab napa kok sampai nekat muncul sikap ngoten niku? Wa kana Allah apa zalika mengkono-mengkono nulayani perintah utawa nakoni perintah untuk kepentingan diri sendiri iku nanti jatuh jalihi buahe napa kebodohane kawula dhewe wa ghaflati lan lalune kawula wa adamu fihi lan wa adamu fihi lan ora anane cintane kawula lirobi maring pangerane kawula wa ma'rifatihi wa adamu ma'rifatihi lan ora anane ma'rifat ing pangeran kalau gak kenal pengeran itu posisinya dia pengerane Kendoro apa kanca ning daerah sing bedakno. Krana dhewe ora sedemen karo pengerane. Kenapa gak temen mergo lali? Lha wong niku lek lali sing gak demen. Demenane apa lek malam Jumat delok sing mulang. Lali lek iki malam Jumat dadi gak demen. Wong niku lek lali besok kok dadi gak demen. Apa meneh ora kenal jahilah. Ora kenal Gusti Allah niku diomong Gusti Allah ngono kok gak demen lek. Ngomong sembarang kalau Gusti Allah. Kami Gusti Allah. Mbok ngomong liyane. Niku gak juga demen. Kala dawuh sapa Sahal bin Abdullah At-Tustari, Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu anhu. Ma tolaat ora muncul apa samsun srengenge wala gorobat lan ora surup apa samsun apa srengenge mau ala ahadin ing atase wong siji ala wajil ardi ana ing dhuwure bumi illa wahum kecoba wahum halaiku kawinas iku juhalun kira-kira wong kang padha pangkling billahi kelawan Gusti Allah Ta'ala tidak sekalipun matahari terbit dan tidak sekalipun matahari itu terbenam di atas bumi ini kecuali pasti orang-orang di atas bumi itu lebih banyak yang tidak mengenal Allah illa man kejaba wa yusiru kang menteng lo sokuman Allah itu sholah ta'ala ala nafsi ngalahno ing atase awak dhewe neman wa ruhihi lan nyawa neman wa dunyahu lan dunyane neman wa akhiratahu wa akhiratihi lan akhirate neman pokoke wong iku ana isih delok awake isih delok uripe isih delok bandane dunyane isih delok akhirate mesti gak kenal tidak senajan sing dilakoni perintahe Gusti Allah. Nah niki mungkin sampeyan lagi to. Tak enten ditakon pilih iki dadi wong Islam. Tapi ora dadi kawulane Gusti Allah. Mergo ya wis dadi wong Islam ning ora iso ngombe agama. Ngombe agama iso ngombe-ngombe sing kudu diombe dirasakno. Jur metu rasa ngawur ning Allah. Dadi sing ketok Gusti apa? Lah sing ketok Islam e, sing ketok ganjarane, sing ketok peraturane, sing ketok akibat-akibate. Lha sing ketok niku kelangan-kelangane kok lek tak zakat to lek ilang. Ketok dunya niku to wah. Lah nek aku wong kaji moko umume desa kene iki anggere wong kaji mulih mati. Kedua itu orang tawan yang kaji, orang tawan yang kaji, orang kaji mulai mati, ya mesti akhir orang orang kaji ya mati boleh karena mikirnya boleh lu tau mikir harga diri ini, wah jadi aku jamaah kumpulan lu rembes-rembes jatuh nama hamba wah, kalau isi mikir ngotem, mesti jual pasti orang begitu itu tidak mengenal Allah minimal saat itu sama sekali Allah gak kepetong dalam hidup sing kepetong akhirate sing kepetong dunyane sing kepetong awake sing kepetong nyawa okay. Tapi bagi orang sing podo-podo biji diantara sekian kepentingan wau ya lek wong ngitung-ngitung gak ya podo-podo ngitung diale Allah maksudnya betul-betul ngitung ya Allah sih. Yang paling apik itu lah ngitung akhirat. Ini pertimbangan paling elek. Dan pertimbangan elek tapi yang paling apik. Posisinya posisi gak sempurna, yang paling apik itu lah uang itu sih mikir akhirat. Maka kayak Allah gambar ada uang akhirat itu khairul akhirat. Akhirat itu lebih bagus kan usul kamu timbang dunia. Tapi lek wong demen ngitung ngitung wong demen orang ngitung wong nyanyangan iku wae nek ngitung ngitung wong demen Ya akhirat barang itu gangguan. Gangguan untuk bisa mengenal diri Gusti Allah. Ini Rabi'ah al-Adawiyah yang terkenal, seorang wanita yang jatuh cinta kepada Allah. Mata yang ngamuk-ngamuk, kepengen mata yang ngerokok ben ora murut, pengen ngerusak swarga ben ora ana. Moko sing marai wong ora kenal Gusti Allah iku kuwi ya. Wa fi ahdali Daud wani ku kesebut ing dalem pira-pira beritane Nabi Daud alaihi salam. Anallaha ta'ala Allah taala iku auha paring wahyu saka Allah ilahi maring Nabi Daud. Kesundi inna aruddal audani ilaya man abadani li ghairi nawalin likai yukto al-hubiyata haqqaha illa awuddal audani sak temene luweh demene wong kang demen ilaya maring ingsun. Bisa diantara sekian para pecinta, orang-orang yang mengaku mencintai saya, kata Allah, yang paling mencintai saya itu man wong abadakan ibadah sapa man ni ing ingsun Allah oleh ibadah li ghairi nawalin makrono liyane krono liyane peparing lika itu berapun yang itu diparengat kenapa nawali lingkungi nawali lia terkrono lia diparing gitu. Dan terus apa? Mengibadah kok krono lia diparing jadi saya orang krono diparing ngibadah saya orang krono diparing itu terus apa alasan lika itu supaya bisa maringaken ngaturaken sapa wong arububiyata ing derajat pangkat ketuhanan maringaken hakoha ing hakir rububiyah lika yukia berapun yento maringaken sapa ngaturaken sapa man arububiyata ing derajat ketuhanan hakoha ing hakir rububiyah. Jadi wong ngabekti sing tenang kuwi kuwi wong ngabekti sing siap untuk menjadi tampilan sifat ketuhanan. Termasuk upama diparingi iki ora kok melek perkara sing diparingi kok ora, tapi krana pancen aku iki kudu diparingi. Tegese kudu diparingi mergo pancen pangeran iku pengen maringi. Ya bener aku ngono apa berarti aku gak ngerti pangkat ketuhanan wong Allah itu gawe Ar-Razzaq Al-Wahhab dan menungso kuwi sing den paringi aku tak nunggui posisi diparingi Gusti Allah ben maringi. Dadi ora kok aku sing njaluk. Tapi pancen aku iku siap diparingi. Beda siap diparingi karo njaluk itu. Nek siap diparingi ngono wae. Diwari ditambah wa fi malam yang dalam keterangan nakola kamus nukil ingma soko wahabin munabih wahabin munabih nazabu misakin kitab zabu banget utawi soko iku adlamu luweh nani ngoyo soko tosin luweh dolim artinya sangat dolim no. Memang nyatane wong abadakan ngabekti sapa mani ing ingsun oleh ngabekti jannatin krono swarga auli maring utawa krono neraka. Dadi apa enak wong ngani ngoyo sing ngani ngoyone wong sing ibadah ning nggonku ning oleh ibadah krono arep rebut swarga krono arep mateni neraka. Tegese dia ingin menghari neraka. Mereka lihat dua hal itu ya. Lalu kalau orang-orang rokok ganek suar terus aku itu pengeran yang kagetan. Apa aku gak maringi swarga, aku gak ngancam neraka terus wong-wong ora nyembah aku. Nggih. Ndelok-ndelok terus. Jenenge pangeran iki diapakno kok kabeh sembah. Pangeran kan wajibe disembah. Lah nek sampean gak dikeki neraka, gak dikeki swarga, terus gak dikeki gak disiksa neraka. Artinya gak ada ancaman, juga gak ada perjanjian. Terus sampean gak lahap-lahapa itu. Terus penampilan oleh Allah ini. Sampean ini jadi kabur itu, derajatnya. Jadi jenisnya buju itu ya wadah ini lama. Wadah ini kok ngetah ini. Diwai duit adik-adik wadah ini. Awakmu buku genggak ya. Wah beda nere. Cara penak yang ngomong ini ngotong. Ya, dia pun latar mana lah. Sampai saya nak rumah, semua orang nak barang itu. Enggak nak jadi ibu, jual apa dulu? Dulu jual ni, ya panjang orang pun terpakai jual. Dan nak awak dulu, ya jalan opah ni dulu. Dan sekarang Allah, orang pentol. Nek kamu, wah, tiga ya tu manda. Nampak tu manda kalau tanya tiga. Malay, laulam ukhlak, laulam akhluk, lam no orang gawe sopo insun Allah jannatan insuarko, walanaron tanora inroko. Alam aku no orang ko orang no sopo insun Allah walaku ahlan pantes li an utoa. Marian to di toati to kowe. Apa lek aku gak gawe swarga gak gawe neraka terus aku dadi pangeran sing gak ditaati. Nek ngono aku lak pangeran sing ino. Lah nek ngono wong sing ibadah karo ngenteni keparing kuwi lak wong sing ino aku. Ya berarti wong dolen. Artinya dolen itu apa? Memposisikan Allah tidak sebagai Allah itu dolen. Jenenge dolen itu kok menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wong Allah ya Allah menungso ki Allah. Lah kok kamlo menyamakan diri dengan Allah dalam hal petong ijo-ijo. Jenenge ijo-ijo itu kan menyamakan posisi to ya. Wong dodol duwe barang, wong tuku duwe dhuwit. Posisine padha, ngene oleh nyanyian. Kene tanahmu sak meter piro, nah iki dhuwitku tak nek ora ngono to. Iku berarti statusnya sama. Lah saiki nek sampeyan menyamakan diri kepada Allah, iki ngibadah tak wehno kowe, oh Gusti Allah. Dan suwargamu di wehno aku kene lha iku. Iku to. Berarti upama Allah ora dodol swarga, sampean gak iku kanggo tokan. Nah itu kesalahan awal dari sikap pengakuan yang tidak pada tempatnya. Itulah yang dimaksud dengan istilah apa ada yang lebih dolim melebihi orang yang ibadah tapi krono swarga krono neraka. Nah ini gitu ini kok apa yang kue harus ibadah di dolim-dolim no. Nek ibadahnya orang dolim ya ibadahnya orang dolim tapi terus ngerebut ibadah mbok pek mbok hambat-hambat ojo disitang lagi. Jadi kalau jadi ini merabat hari ibadah itu lah ya Allah sama ibadah itu lah krono busi ya ini krono busi lah apa sama nambat-nambat terus sama alasan ganti ganjaran ngatanya aku ya ngerok jamaah kalau api ngomong itu malah gue dicek abeh mana juga no asam dari ilang ya aku juga no padahal terus gak nyolong terus gue gendek tobat milik dengan Allah. Bila orang tobat dengan Allah, betul-betul orang peduli. Bahwa orang mengarisnya, bahan dia pula terima uang, suatu yang ramai. Jadi aku tobat, itu kalau panjang pengen ngabut ini, Allah murni. Dan itu ngono tenang, dan itu jadi orang kokoh pendiriannya. Jadi orang kuat. Nah, nek sakit ngoten, insya Allah, nopo mawon dilampahi, ini tuh betul gerica-gerica. Dini soal ganjaran, nah, ganjaran apa sama anak buah? Soal ganjaran mau sasung diwetok nih di jauh mesti ini orang sambut jauh itu mungkin-mungkin kalau panjenengan sedipun paling ketikulung saketoh mengubah dan ikhlas saya selesai itu tetapi kemuliaan pun Allah subhanahu maka kita tutupkan itu masuk sarangan Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.